Mitra bisnis, kalangan pengusaha cemas aksi demo buruh seperti yang terjadi Jumat lalu di Bekasi akan merusak iklim investasi di Indonesia. Sebabnya tidak ada kepastian hukum tentang proses penentuan upah yang seringkali bisa diubah dengan tuntutan demo. Harus ada solusi permanen untuk masalah ini jika tidak ingin menjadi rutinitas tahunan yang merugikan semua pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiyarto. Pak Yongki, apa komentar Anda? Ya enggak lah, istilahnya cuma satu kali, satu hari, ya kan, terjadi. Menurut saya, inilah untuk kedepannya kita sama-sama tahu, ya kan, bahwa namanya hal-hal kayak begini kan satu hal yang sensitif. Sebaiknya duduk bersama dari semua pihak untuk mencari solusi, ya kan. Nah itu aja. Jadi kalau itu nanti bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut tidak terulang dan mungkin juga tidak akan mengganggu investasi di Indonesia ini. Memang betul, itu bisa mengganggu iklim investasi. Tapi kalau terjadi satu kali kayak begini dan menjadikan, kita ambil hikmahnya sajalah dari hal ini, supaya di kemudian hari jangan sampai terulang, maka dari itu semua pihak sebelum melakukan, katakanlah keputusan-keputusan ini, sebaiknya duduk bersama, ya, untuk mencarikan satu solusi yang bisa disepakati oleh semua pihak, baik pengusaha, baik karyawan, begitu juga pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh pemerintah daerah, ya, itu aja saya pikir. Saya tidak mau orang ini mempikir apapun, tapi kita semua melihat apa yang telah terjadi. Kalau nanti di kemudian hari kita udah pelajari semua dan kita ambil hikmahnya, kan di kemudian hari tidak terulang lagi. Ya kan, kalau tidak terulang kan aman jadinya semuanya. Lalu kedepannya sistem seperti apa yang ideal untuk menentukan upah minimum? Menggunakan sistem yang sudah ada atau merubah ke sistem yang baru, Pak? Sekarang kan ini sudah berjalan. Yang setiap tahun itu diadakan peninjauan kembali, disesuaikan dengan inflasi yang terjadi, disesuaikan dengan juga hal-hal yang terkait dan lain-lain. Ini sudah ada formulanya dan sudah ada aturan mainnya lah, kasarnya begitu. Iya kan? Maka itu kan nggak apa-apa. Tapi, maksud saya, duduklah dulu sebelumnya antara pengusaha yang diwakili barangkali oleh Apindo, lalu dengan pekerja, ya kan? Dan begitu juga dari Pemda, kita putuskan bersama, ini begini, begini, gini. Kan kita bisa memberikan masukan, baik itu dari serikat pekerja mengatakan, iya nggak cukup uang segini untuk hidup, lalu di satu sisi pengusaha mengatakan, kalau ketinggian juga kita juga nggak bisa, nanti kalau ketinggian, nanti orang juga nggak mau nanti investasi di Indonesia. Pekerja di Indonesia sekarang sudah mahal sekali, misalnya, iya kan? Lalu Pemda sebagai katakanlah mediator bisa memediasikan ini. Gitu. Jadi saya pikir kalau itu bisa disepakati bersama, kan tidak akan terjadi gugatan-gugatan, tidak perlu sampai ke mahkamah lagi kan? Saya pikir itu aja yang harus kita ambil hikmahnya lah dari semua ini. Lalu bagaimana respon investor asing yang berinvestasi di Indonesia terkait aksi demo buruh tersebut, Pak? Sepanjang ini bisa segera diatasi dan tidak berkelanjutan, maka ini hanya menjadi satu catatan buat mereka. Tetapi bukan merupakan satu, katakanlah, membuat ini negatif. Orang, wah udah deh jangan invest di Indonesia. Saya rasa enggak juga. Sepanjang ini segera diatasi, dituntaskan, saya pikir tidak ada masalah. Demikian Ketua Satu Gaikindo Yongki Sugiyarto. Saya Wendy Lim.